asal pulang dari situ nyari ikan per hari yang mau orang sakit. Ya orangnya lari kemanakan lu enggak? Ntar katanya kesambat gitu. Ya memang bikin nomor gue ya Pak, gue takut orang. Kalau gue bareng-bareng. Itu udah tempat-tempatnya biar orang yang mau nyari ikan terus. Jadi kayaknya belum berdekat juga sama dia. Hampir di rawanya sih. Hampir di rawanya sih Pak. Saya nama rawannya kan sebelum bicara sudah kali karu. Tertawa rawa tadi kan buat nanti jalan yang buat nanti jalan ni yang masih rawa kan. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فضل الله رحمه رحم الله. Bagaimana antum ketahui bahwasanya bulan Ramadan bulan yang di sana Allah SWT sediakan berbagai macam pahala dari berbagai macam taat yang beraneka ragam dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain yang dapat kita lakukan di bulan ini, sehingga tidak lepas waktu demi waktu, ya, hari demi hari di bulan Ramadan ini, melainkan seorang muslim senantiasa dia mengumpulkan dan mengumpulkan, mencapai dan mencapai, serta berusaha dan berusaha untuk mendapatkan pahala tersebut. Sehingga dijadikan manfaat di bulan Ramadan yang diberkahi ini, salah satunya itu tiada lain untuk mendapatkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan pada hadis-hadis yang telah lalu. Demikian pula dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'id al-minbar, ya naik ke minbar, faqala amin amin amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata amin amin amin 3 kali. Kemudian kata para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, ya Rasulullah, ala ma amant, wahai Rasulullah, engkau mengaminkan tentang apa, perihal apa yang engkau aminkan? Ya, karena para sahabat mendengarnya cuma amin amin amin 3 kali. Di antara salah satu amin yang dibacakan oleh atau yang disebut oleh Rasulullah SAW, karena ada 3 perkara, sehingga Rasulullah mengatakannya 3 kali, amin amin amin. Salah satunya yang kita syahid di sini, bukti dalam pembahasan kita, kata Rasulullah SAW, ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril, faqala, dengan mengatakan rogima anfum ri'in dakhala alaihi ramadhan atau dakhala alaihi syahr ramadhan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Kata Jibril, celaka seseorang yang dia memasuki bulan Ramadhan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadhan, falam yughfar lahu, dia tidak mendapat ampunan Allah Azza wa Jalla. Fakul amin, kata Jibril, katakan amin wahai Muhammad. Fakul tu amin, sehingga diaminkan. Aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah. Subhanallah, kejelekan yang diaminkan oleh Rasulullah SAW ketika dikhabarkan oleh Jibril kepada beliau alaihissalatu wassalam, itu tentang seorang yang merugi, ya, yang sia-sia waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan yang dia lalui di bulan Ramadan ini, sehingga keluar dari bulan Ramadan falam yughfar lahu, tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Padahal Allah sediakan bagaimana dari puasanya itu sendiri, ya, dari kian tarawihnya itu sendiri sebagai penghapus dosa. Demikian pula qiraatul Quran, ya, sedekah, i'tikaf, zakatul fitr dan yang lainnya. Semua tidak lain sebagai tuhratan wa tu'matan, dan sebagai ampunan bagi para pelakunya. Sehingga dalam hadis yang tadi disebutkan pula, Rasul menyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rubba shaimin hadhuhu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin hadhuhu min qiyamihi ila sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi bagiannya hanya mendapatkan lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, qiyamul lail, tarawih, tapi hanya mendapatkan begadang saja, melek. Sehingga bagiannya mana dari Allah Azza wa Jalla berupa ampunan dan pahala-pahala yang lainnya. Sehingga khatfillah rahimakumullah, manfaatkan bulan-bulan ini, ya, untuk kita benar-benar mendulang pahala Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu menyatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk perangai Islam yang terbaik yang ada pada seseorang itu tatkala dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang sia-sia, yang doyak, ya, berlalu begitu saja seperti buih, ya. Ketika kita melihat buih, maka kata Allah SWT dalam firman-Nya, fayadhhabud jufa, yang mana buih itu akan hilang begitu saja. Tanpa ditiup pun oleh kita, ya, ketika ada buih, dia akan hilang dengan sendirinya. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga kita melanjutkan kajian kita yang pernah kita baca di Ramadan lalu, yaitu tentang asyaratu asya la yantafi'u biha, tentang 10 perkara yang tidak bermanfaat. Sudah pernah kita sebutkan dan belum sempat kita selesaikan dari 10 perkara yang tidak bermanfaat ini. Yang tentunya perkara yang tidak bermanfaat ini selayaknya untuk kita jauhi di luar bulan Ramadan, terlebih, ya, di bulan Ramadan awqad lebih ditekankan untuk kita menjauhinya. Baik. Karena tidak ada manfaatnya hal itu. Siapa yang ingat? perkara apa saja yang telah kita sebutkan, di antara yang telah kita bacakan. Ada yang ingat atau ada yang masih catatannya? Setahun yang lalu kayaknya. Apa yang pertama? Kalau tidak salah telah kita sebutkan tiga. Ya, atau selesai? Ada yang ingat? Minimalnya tiga kayaknya, kalau tidak salah kita lewati tiga ini. Yang pertama yaitu ilmun la ya'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Sebagai perkara yang doa kata orang Arab, tidak ada manfaatnya. Seperti buih, ya, besarnya tidak teranggap, kecilnya apa meneh, ya, apalagi, ya, besarnya saja tidak bermanfaat, tidak teranggap, karena perkara tersebut sia-sia, tidak bermanfaat, apalagi kecilnya, ya. Sehingga mungkin menggunungnya ilmu di seseorang, ya, menjulangnya tinggi, ketika la yu'malu bihi, tidak diamalkan dengannya, sia-sia. Bahkan yang ada apa? Murka Allah SWT. Kabura maktan inda Allah antakulu ma la ta'lamun. Antakulu ma la taf'alun. Kabura maktan inda Allah antakulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah. Engkau berkata tetapi engkau tidak melakukannya. Menunjukkan apa? Mungkin pinter berbicara, pandai mengulah kata, pandai berkhitabah, disebutkan sebagai jagoan khitabah, jagoan ahli khutbah. Tapi apa? La yu'malu bihi, dia diamalkan dengan sehingga sia-sia. Apalagi kalau kecil, dia mendapatkan ilmu sedikit, sudah sedikit tidak diamalkan tambah. Untuk panjang lebarnya telah kita lalui hal ini insyaAllah. Yang kedua yang telah kita lalui pula yaitu amalun la ikhlasa fihi walak tida'a, amalan yang tidak mengandung keikhlasan padanya dan juga tidak ada iktida mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan inisiatif sendiri, amalan karya sendiri, tetapi sebaik-baik amalan yaitu amalan yang ikhlas karena Allah dan yang kedua karena ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Rugi suatu amalan yang ikhlas tanpa mutaba'ah, tanpa ada contohnya. Demikian pula amalan yang ada contohnya tetapi tidak ikhlas, sama. Tetapi dua ini senantiasa terbawa terkait dalam setiap amalan. Syarat diterimanya amalan seorang yaitu ikhlas wal mutaba'ah. Syai'a ini mutalazimain, dua perkara yang senantiasa berkaitan, tidak bisa dipisah. Ya, saya yang penting ikhlas. Ya, kalau yang penting ikhlas banyak. Ya, ahlul ahwa, mubtadi'in, para pengekor hawa nafsu, para ahli bid'ah, yang mereka lakukan ikhlas menurut anggapan mereka. Ya, mereka keluar biaya, ya, keluar waktu, tenaga, pikiran dan yang lainnya. Sebesar apapun mereka ikhlas. Tetapi apa? Lak tida'a fihi. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Apa yang terjadi? Yang terjadi sesuai dengan ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Faja'alnahu haba'an mantura, Allah jadikan debu yang berterbangan. Ketika tidak ada keikhlasan atau tidak ada contoh Nabi SAW atau dua-duanya, ya, salah satunya saja seperti itu. Atau sebagai mungkin amilatun nasibah, amalan yang capek, tersela naron hamiyah dan memasukkan dia ke dalam neraka. Atau mungkin sebagai bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalannya sementara dia yahsabuna annahum yusiruna sud'a, telah menganggap berbuat yang terbaik. Tetapi apa? Bil akhsarina a'mala, ya, orang yang paling rugi amalannya. Jadi tatkala hilang salah satunya atau dua-duanya. Sehingga penting ikhwati fillah rahimakumullah, ya, sebesar apapun, sekecil apapun, ya, amalan senantiasa didasari dengan dua perkara ini, ikhlas wal mutaba'ah, ya, senantiasa mengharap wajah Allah dan senantiasa hal itu kita bercermin sudahkah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulunya, ya, tidakkah hal itu bertentangan dengan sunnah Rasul alaihi wasallam? Maka kalau tidak bertentangan, kita lakukan. Ya, kalau bertentangan, kita jauhi. Demikian pula yang ketiga yang telah kita sebutkan dari perkara yang sia-sia tidak ada manfaatnya, selainnya dijauhi terlebih di bulan Ramadan ini, yaitu harta yang tidak dinikmati oleh pemiliknya, pengumpulnya, dan tidak diinfakkan darinya, serta tidak dia sajikan untuk akhiratnya. Maka perkara yang sia-sia dari harta yang dia miliki, ya, buruk dijoro atau apa, buruk dijuru, buruk dipantau, ngelayah di tengah imah, ya, banyak di sana sini hartanya, enggak kehitung, ya, di atas ini saja kaca, ya, apa namanya kalau di kita, elang-elang, ventilasi, orang gini aja megang duit, ya, naik ke itu duit lagi, ya, atau apa dikubur duit lagi, di sana sini uangnya, hartanya, kendaraannya dan yang lainnya, ya, mungkin kalau di sini apa kontrakan sana sini, ya, tetapi ketika hal itu lain fak minhu tidak diinfakkan, ya, atau bahkan dia sendiri yang mengumpulkannya, ya, keluar keringat, banting tulang, waktu, ya, habis untuk mendapatkan harta tersebut, tidak bisa menikmatinya, rugi, ya, nyembelih ayam satu saja atau kambing satu saja, rugi, jangan, padahal untuk dirinya, baik, atau mungkin beli pakaian saja yang layak untuk dirinya, enggak mau. Demikian pula kendaraan dan yang lainnya, ya, tidak bisa dinikmati oleh pemiliknya, ini perkara yang sia-sia, rugi. Atau apa? Tidak dia sajikan, kedepankan untuk celengan akhiratnya, tabungan akhiratnya, tambah lagi. Apa yang tidak dia bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? La yanfa'u malu wa la banun. Ya, tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala harta dan anak. Lantas apa yang tidak kita sajikan untuk akhirat kita? Nah, sehingga tatkala itu semua tidak sesuai dengan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah Taala, ya, la yanfa, tidak bermanfaat. Kita lihat kadang kan ada orang yang kaya cukup, tapi kadang untuk dirinya sendiri apa? Mungkin compang camping. Tapi apa yang telah antum ketahui, ya, dari fatwa para ulama Syekh Fauzan dan yang lainnya, hendaklah pertengahan. Ya. Jadi seseorang memiliki harta, hendaklah dia pertengahan. Wa idza anfaqa la yasturu wa la tusrifu. Ya. Dia tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang, pertengahan di antara itu. Ketika kita punya harta, ya, tidak terlalu mewah dan tidak terlalu compang-camping, tidak layak dipandang orang. Ya, dari segi pakaian, pertengahan. Dari segi kendaraan, ya, pertengahan, karena punya harta. Dan yang lainnya, ya, harta yang Allah berikan kepada kita, tunjukkan. Jangan sampai kita punya harta tetapi kita sepele dalam apa yang kita miliki. Ya, ingin dikatakan zuhud tetapi tidak. Sehingga tidak menampakkan nikmat Allah SWT yang ada pada diri kita. Sementara Allah SWT firmankan, fa'amma binikmati rabbika fahaddi. Ya, adapun nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, utarakan, tampakkan dari lisan, ya, kemudian penampilan dan yang lainnya, ya, sehingga nampak jelas nikmat Allah SWT ada pada dia, tidak menyembunyikannya atau tidak tabdir menyanyiakannya begitu saja. Nah, ini pertengahan seorang muslim dalam memanfaatkan harta yang Allah berikan dan Allah titipkan kepadanya. Kemudian yang keempat, ikhwatifillah rahimakumullah, termasuk perkara yang tidak bermanfaat, yaitu wa qalbun farigun min mahabbatillahi wa syauqi ilaihi wal anas bihi. Termasuk perkara yang sia-sia tidak ada manfaatnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hati yang kosong dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah azza wajalla. Ya. Seperti apa hati yang kosong dari mencintai Allah Azza wa Jalla? Ya, tentunya tidak berupaya dan berusaha untuk mewujudkan apa yang Allah cintai. Bahkan terkalahkan dengan perkara-perkara yang lain, ya, sehingga dia berupaya untuk mewujudkan perkara yang dicintai oleh makhluk. Bukan berusaha, berupaya untuk mewujudkan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini hati yang kosong dari mencintai Allah Azza wa Jalla. Demikian pula wasyauqi ilaih, hati yang kosong dari kerinduan kepada Allah. Ya. Tidak seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang Allah akan naungi kelak di yaumil akhir, yaitu syabun muallakun qalbuhu bil masajid, pemuda yang terkait hatinya dengan masjid. Artinya apa? Rindu senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Termasuk apa? Kita merindukan datangnya Ramadan tahun berikutnya. Adakah kerinduan terhadap hal itu? Berjumpa dengan berbagai macam keutamaan yang Allah SWT sebutkan, maka sungguh hati yang penuh berisi dengan kecintaan kepada Allah serta kerinduan kepada Allah SWT, kemudian luluh lunak di hadapan Allah SWT, tentunya mereka sebagai orang-orang yang mampu mengambil manfaat setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, tatkala hati kosong dari kecintaan kepada Allah, kosong dari kerinduan kepada Allah SWT, maka hati tersebut akan keras, hati tersebut akan kaku terhadap Allah SWT, terhadap ciri-ciri ayat-ayat Allah SWT. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, senantiasa kita memperbanyak agar hati kita penuh terisi terhadap kecintaan kepada Allah dan kerinduan kepada Allah SWT dengan melatih dan gemar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya ini puasa sebagai pendidikan, latihan, tadrib wa tamrin untuk menundukkan hati kita. Sejauh mana dalam kita mendahulukan kecintaan kita kepada Allah, maka dengan puasa, kata Syekh Salih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Ta'ala, yadullu ala sidqi mahabbatil abdi li rabbih. Puasa itulah menunjukkan jujurnya mendahulukan seseorang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa, jujur kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dahulukan. Ketimbang apa? Ketimbang syahwatnya, ketimbang hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena hawa nafsu kita ingin apa? Makan, minum dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa. Tetapi kita apa? Tahan hal itu. Dan kita tahan hal itu tiada lain apa? Min ajri, kata Allah. Taraka syahwatahu, taraka aklahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Dia tinggalkan makan, minumnya dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Menunjukkan apa? Mendahului atau mendahulukan kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jal ketimbang dirinya. Faya subhanallah. Sehingga orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang akan merasakan manis dan lezatnya iman yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Anas dan Sahih Bukhari. Salatun, tiga perangai, tiga perkara yang jikalau perkara tersebut ada pada seseorang, maka dzaqa ta'mal iman, dia akan merasakan lezatnya iman. Di antaranya kata Rasul, ayakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma. Nyatalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lainnya. Sehingga sudah seperti apa yang kita mendahulukan cinta Allah, itu kembali kepada diri kita. Sementara yang namanya hambatan rintangan banyak, di bulan Ramadan ini saja yang namanya halangan rintangan banyak. Syaitan dari kalangan manusia, manusia yang memiliki sifat-sifat syaitania tidak henti-hentinya di bulan ini pun memujuk rayu pedagang-pedagang makanan, es dan yang lainnya. Itu semua tiada lain ingin menunjukkan, menguji sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. atau mungkin hiburan-hiburan pasar malam dan yang lainnya. Ya. Menguji sejauh mana kita mendahulukan cintaan kita kepada Allah SWT. Maka hendaklah banyak-banyak untuk melatih diri, ya, sehingga timbul kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, dan banyak-banyak duduk dengan orang-orang yang mereka gemar serta rajin beribadah kepada Allah SWT, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang hatinya penuh kecintaan kepada Allah, demikian pula penuh kerinduan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kelima, termasuk perkara yang tidak bermanfaat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa badanun mu'attilun min ta'atihi wa khidmatihi, yaitu badan yang kosong dari ketaatan kepada Allah SWT, ya, badan atau jiwa seseorang, diri seseorang yang jauh dari ketaatan kepada Allah SWT, badannya, jiwanya sehat, kekar, ya, tidak kurang sesuatu apapun, tapi apa? Jauh, kosong dari ketaatan kepada Allah SWT. Kesehatannya untuk apa? Tanya. Dan yang lainnya dari penopang-penopang yang Allah berikan kepada badan dia, kekuatannya, ya, tulangnya, kulitnya, matanya, ya, sehat jasmaninya, tetapi mu'attil, tidak pernah digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. La yanfa', tidak bermanfaat. Ya, dilatih dan dilatih, dipupuk dan dipupuk supaya besar otot-ototnya, umpamanya. Dan mereka kuat berjam-jam seperti itu, ya, melakukan fitness dan yang lainnya. Tapi sholat, ya, yang cuma berapa menit, pegel dan yang lainnya. Subhanallah. Ibadah yang mu'attil, ya, yang tidak disibukkan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Untuk apa? Tidak bermanfaat. Sehingga sedekah Rasulullah SAW iz yaqul, benar Rasulullah SAW ketika mengatakan, dan telah kita lalui hadis ini dalam hadis Abu Hurairah dan Sahih Bukhari, yu'ta yaumil qiyamah bi rajulin samin, didatangkan di hari kiamat yaitu seseorang yang gemuk. Seseorang yang gemuk didatangkan di hari kiamat. Fala yuzanu janah ba'udah, tetapi tidaklah dia ditimbang melainkan hanya sekedar atau di bawah sayap nyamuk saja, sayap lalat. Padahal orangnya apa gemuk? Seharusnya apa? Gemuknya dia mungkin 1 ton ada, ya, atau 1 kintal minimal. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, tidak jauh dari sayap nyamuk saja orang ini. Menunjukkan apa? Badan yang mu'attil, yang sia-sia. Ya. Sehingga, ya, jangan putus asa atau jangan bersedih, mungkin antum diberikan perawakan yang kecil, ya, atau yang kurus, yang krempeng, ya, tapi tatkala hal itu digunakan untuk taat kepada Allah SWT, hal itu sebagai badan yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sudah kita lalui dalam akidah ahli sunnah bahwasanya yang ditimbang juga termasuk badan seseorang, ya, sebagaimana betis Ibnu Mas'ud ditimbang dan kata Rasul lebih berat ketimbang gunung Uhud. Betis Ibn Mas'ud yang kecil karena amalannya, subhanallah. Dan tentunya lebih bagus lagi tatkala seorang muslim kuat jasmani dan rohaninya. Tetapi yang diutamakan oleh Rasulullah SAW yaitu kuat rohaninya, akidahnya, tauhidnya. Sehingga Rasul nyatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if wa kilahuma khair. Muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah, dan keduanya baik. Tetapi apa? Tadi lebih bagus yang kuat ini. Kuat akidahnya, tauhidnya, itu yang diutamakan. Apalagi kalau dia diberikan kemampuan untuk memperkuat dirinya. Wa'iddu mastata'tu min quwwah. Ya, dia persiapkan kekuatan dia yang mampu untuk dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena jihad di jalan Allah SWT tidak ringan. Ya. Bukan perkara yang enteng. Untuk mengangkat senjata saja, saudara-saudara kita yang berjihad mungkin sekarang di negeri Yaman, senjata itu tidak ringan. Mengangkat basoka umpamanya, ya, atau mengangkat apa, nuklir dan yang lainnya, ya, kalau lemah mau apa nanti, ya, itu hanya tambahan. Tetapi Kalau lemah, akidahnya kuat akan mengalahkan yang kuat. Ya, akan lebih-lebih. Sehingga kenapa musuh-musuh Islam, ya, Allah SWT kalahkan mereka, padahal dari segi senjata kuat, dari segi badan kuat, ya, latihan mereka lakukan, tapi karena mereka tidak memiliki kekuatan jiwa, ya, kekuatan akidah dan tauhid. Ya, sehingga sisi inilah yang paling besar yang akan mendatangkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak menutup kemungkinan tadi untuk mempersiapkan kekuatan, ya, jiwa pun, ya, seperti yang lainnya akan mendukung dari perkara-perkara jihad fi sabilillah. Kemudian yang keenam, sehingga disyukuri kesehatan jasmani yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam kata Syekh rahimallahu taala, wa mahabbatun la tataqayyadu bi ridha'il mahbub wa imtithali awamirihi. Perkara yang tidak bermanfaat yaitu kecintaan yang tidak sesuai dengan keridhaan yang dicintainya dan tidak melaksanakan perintah yang dicintainya. Ya, sehingga apa? Kecintaan tersebut sebagai kecintaan yang sia-sia saja. Seseorang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tetapi kecintaan tersebut, apa yang dia korbankan sebagai bentuk kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya, la tataqayyad biridha'il mahbub, ya, tidak sesuai dengan yang dicintai oleh yang dicintainya. Tidak sesuai dengan apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Allah SWT, Rasulnya. Ya. Dia mencintai sesuatu, tetapi hal itu tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka layan tak sia-sia. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau kalian mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya yuhibbukum Allah, Allah akan mencintai kalian. Sementara sebagian orang apa? Mencintai Allah tapi tidak mengikuti Rasul. Hal itu apa? Layan fa, sia-sia. Atau dia mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tetapi tidak sejalan dengan sunnah Rasul. Maka sia-sia pula. Ya, maka hendaklah kita kaitkan kecintaan kita agar sesuai dengan perkara yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya sebagai yang kita cintai. Sehingga bermanfaat hal itu. Tidak sia-sia. Ya. Oleh karena itu kita perlu tahu seperti apa yang dicintai oleh Allah SWT, yang dicintai oleh Rasulnya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya diantaranya. Tapi cuma hanya ngaku cinta, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mengikuti ajarannya, ya, seperti apa? Tentunya hanya ucapan lisan belaka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Dia mengatakan dengan lisannya, tidak sesuai dengan hatinya. Sehingga pandai-pandai melihat, mempertimbangkan, sudahkah apa yang kita lakukan ini sesuai? Ya, sudahkah apa yang kita cintai ini sekarang sesuai dengan yang dicintai oleh Allah SWT? Ya. Sehingga dengan itu kita akan terpacu dan terpacu untuk berhati-hati melakukan perkara-perkara yang selayaknya hal itu harus dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya pula. Yang ketujuh kata Syekh rahimallahu taala, termasuk perkara yang tidak bermanfaat, wa waqtun mu'attilun an istidraki faritin aw al-kinami birrin wa qurbatin. Yaitu waktu yang tidak digunakan untuk mendapatkan perkara akhiratnya. Waktu yang tidak digunakan untuk melakukan perkara yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, sehingga waktu tersebut berlalu begitu saja. Ini Ramadan yang begitu banyak keutamaan yang Allah sediakan, tetapi ternyata berlalu begitu saja karena mu'attil, sia-sia, sia-sia, tidak digunakan untuk mendapatkan, ya, menggapai apa yang akan dia sajikan untuk akhirat kelak dan melakukan perkara-perkara kurbah yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. sehingga waktu yang dia dapati kasif, ya, seperti pedang kata orang Arab, yang akan memenggal dia sendiri, yang akan merugikan dia sendiri, sehingga dia mencapai dua kerugian, mendapatkan dua kerugian yang total telak, yaitu di dunia dan di akhirat. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, karena sesungguhnya seluruh manusia berada di atas kerugian. Dengan apa? Dengan sebab tidak bisa mengatur waktunya. Ima rugi sebagian atau rugi total tadi, telak dunia dan akhirat. Apa yang dia sajikan dari waktunya? Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Ya. Di antaranya apa? Faragoka qabla syughlika, waktu luang kau sebelum datang waktu sibuk. Keluangan kita manfaatkan seluang-luangnya. Sebelum datang ini enggak sempat, itu enggak sempat. Ya. Ya, saya sedang di kantor lah, saya sedang di kerjaan lah, dan yang lain. Ya, sehingga manfaatkan waktu luang sebelum datangnya penyesalan. Ya. Meminta kepada Allah SWT, ya laitani, ya aduhai celakanya aku, jikalau aku dikembalikan ke dunia sejenak saja, niscaya aku akan menjadi orang yang saleh. Ya. Niscaya aku akan menjadi orang yang saleh. Minta ditangguhkan, tetapi sia-sia ketika itu. Na'udzubillah. Kemudian yang ke-8 termasuk perkara yang sia-sia, yaitu fikrun yajulu fi ma la yanfa. Pemikiran atau pikiran yang senantiasa berputar atau senantiasa apa mohon cek kurangnya. Pikiran yang senantiasa berpikir dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Di pikiran temuterna perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Mikir itu ini. Cuma apa yang dia pikirkan, apa yang terlintas dalam pikirannya itu perkaranya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya, menghayal ini itu. Ngalamun, play dan yang lainnya. Memikirkan perkara-perkara. Memikirkan kalau saya jadi bos semuanya. Banyak harta, banyak toko. Begini dan begini. Pikirannya apa? Ngalayang separuh. Enggak keruan. Sehingga pikiran-pikiran tersebut yang tidak ada manfaatnya, ya, sebagai perkara yang tidak ada manfaatnya. Bahkan apa? Akan memicu pada seseorang untuk berbuat jelek saja. Memikirkan sesuatu yang tidak manfaatnya, yang jelek, sehingga dia apa? Terjatuh ke dalam kejelekan. Sehingga jangan sampai terjatuh pada pemikiran-pemikiran seperti ini. Berpikirlah sesuatu yang ada realitanya, ya, ada kenyataannya, mudah dijangkaunya. Ya. Dan berpikir yang jauh atau bahkan tidak ada realita. Tapi hendaknya yang kira-kira mudah dicapai, gampang dilakukan. Ya. Dan untuk keselamatan di dunia serta terlebih di akhirat kita. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Coba berpikir. Berpikir bagaimana, ya, yang paling dekatnya, ya, yang paling dekatnya bagi kita, berpikir bagaimana untuk mati dalam keadaan tenang. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita berpikir apa? Hidup tenang, hidup mewah. Ya kan? Tapi apa? Kita lupa untuk berpikir bagaimana untuk kita mati dalam keadaan selamat. Ya. Rohah. Enak matinya, ya, tidak disiksa umpamanya. Ya. Kalau sakaratul maut pasti ada masing-masing orang, ya. Karena inna fil maut sakarat kata Rasul. Dalam kematian itu pasti ada sakaratnya, cuma berbeda-beda. Dan berbeda-beda pula malaikat yang datang pada seseorang ketika hendak menyambut nyawanya. Ya. Maka coba kita berpikir ke arah situ. Bagaimana untuk kita berpikir hidup yang tentram, damai, abadi di sisi Allah Azza wa Jalla. apa caranya, apa triknya. Ya cuman yang difikirkan itu hidup tenang di dunia, makan enak, ya, istri banyak, ya, harta banyak dan yang lain. Sehingga dipikirkan, akhirnya apa? Serba di saplok. Ya, ini dihembat, itu dihembat, tidak peduli. Ya, apakah halal, apa haram? Ya, tidak peduli. Apakah ini nanti akan menjatuhkan teman, ya, atau menyikut temannya? Ya, itu karena apa? Berpikirnya untuk kesenangan hidup dunia. Sehingga tamak yang ada. Coba kita belajar tamak rakus untuk akhirat. Seperti apa? Itu perlu dipikirkan oleh masing-masing kita. Sehingga pemikiran tersebut akan bermanfaat, ya. Terlebih ketika di bentuk nyatakan, direalisasikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-9 termasuk perkara yang tidak bermanfaat, yaitu wa khidmatun man la tuqarribuka khidmatuhu ilallah wa la ta'udu alayka bisalahi dunyak. Engkau membantu kepada seseorang yang bantuan engkau tersebut tidak bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah SWT. Ya. Menunjukkan apa? Ketika kita membantu seseorang, menolong seseorang, ternyata orang tersebut bahkan berbuat maksiat, la yanfa', sia-sia. Ya. Tapi ya subhanallah, maksudnya Allah, jika seandainya kita membantu orang lain, orang tersebut justru akan mendekatkan diri dia dan kita kepada Allah. Masya Allah. Ya, selain kita mendapat pahala, ya, atas bantuan kita juga pahala orang yang mengikuti kita berkali lipat. Ya, sehingga dilihat dalam kita memberikan bantuan, dalam kita memberikan dukungan, ya, bantuan dan dukungan kita tersebut kepada orang yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak, ya, atau bahkan akan menjerumuskan kita dari jalan Allah SWT. Ya. Sehingga perkataan tersebut sia-sia dukungannya. Sudah dia dukung tenaga, pikiran, harta. Ternyata orang yang didukungnya membrek, melempem. Ya. Atau menjerumuskan dia ke jalan yang sesat. Ya. Atau kemaksiatan. Atau apa? Menyelisihi syariat Allah. Atau mencela para ulama. Ya. Orang-orang soleh dan yang lainnya. Na'udzubillah. Ya. Sehingga jangan salah langkah, jangan salah berkhidmah. Jangan salah dalam kita mendermakan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu kepada orang-orang yang hal itu tidak bisa mendekatkan diri kita dan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, kata Syekh Rahimahul Ta'ala, yang ke-10, termasuk perkara yang bermanfaat, wa khawfuka waraja'uka liman nasiyatuhu biyadillahi wa huwa asirun fi qabdatihi wa la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nushura. Tatkala takut engkau dan harapan engkau hal itu tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan poin sebelumnya, kita membantu seseorang atau mendukung seseorang tetapi ternyata orang tersebut tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kebaikan dunia kita pun yang mungkin kita berikan kepadanya tidak kembali manfaatnya kepada kita. Tidak ada manfaat duniawi. Untuk akhiratnya ketika kita memberikan bantuan kepada orang tersebut tidak ada manfaatnya, untuk dunia pun enggak ada. Maka ini sia-sia. Demikian pula khauf dan raja kita pun ya, tidaklah hal itu diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah hal itu disajikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang menggenggam segala sesuatu. Bahkan bumi ini pun termasuk dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dialah Allah Subhanahu wa taala yang berikan manfaat dan menolak mudarat, dan yang mampu untuk menghidupkan, mematikan, serta membangkitkan. Maka tatkala ditujukannya seseorang rasa takut dia dan pengharapan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu untuk memberikan manfaat, menolak mudarat, tidak mampu menghidupkan, mematikan atau membangkitkan, maka ini adalah perkara yang sia-sia pula. Menunjukkan hendaknya ya khauf dan raja kita ya kita tujukan dan kita sajikan untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala kemudian mengagungkannya sehingga menyelisih perintah Allah, dan jangan kita mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang padahal dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di surat Az-Zumar ayat yang ke 67, "Wa ma qadarallaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu was-samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya. Yang padahal bumi serta semuanya berada di genggaman Allah Azza wa Jalla, dan langit pun dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka sekutukan. Demikian pula di surat Al-Furqan ayat yang ketiga, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wala yamlikuna hayatan wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusura. Mereka mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang sesembahan tersebut tidak bisa mencipta, justru mereka pun dicipta oleh Allah, dan sesembahan tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Demikian pula sesembahan tersebut tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa membangkitkan. Maka apa sia-sia tatkala kita luju warujur, kita kembali kepada sosok ya, atau kepada sesuatu yang hal itu tidak bermanfaat bagi kita ya, dan tidak bisa memberikan apapun bagi kita. Tetapi yang mampu itu semua hanyalah Allah SWT. Sehingga berikanlah ya, sajikanlah, persembahkanlah khauf dan raja kita, karena itu adalah semuanya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga dari 10 perkara ini bisa kita telaah lebih mendalam ya, pelajari lebih mendalam lagi untuk masing-masing kita ya. Karena kitalah yang mampu menilainya, kitalah yang tahu tentang diri kita ya, kitalah yang tahu tentang praktek di sisi kita akan 10 perkara ini. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa menjauhinya dan bisa mengamalkan kebalikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.